Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Tersebutlah di sebuah kota, kebanyakan penduduknya di sana buta. Kemudian, tersebutlah ada seorang raja dengan pengikutnya yang hendak lewat dekat kota itu. Ia membawa serombongan besar tentara dan memasang tenda di gurun. Sang raja mempunyai seekor gajah perkasa yang dipergunakannya untuk berperang dan menimbulkan ketakjuban. Hai saudaraku, pernahkah kau tahu apa itu gajah? Gajah? Makanan jenis apa itu saudaraku? Ah dasar, gajah bukan makanan. Gajah itu rama raja kita. Salah, kalian semua tuh salah. Setauku gajah itu merupakan binatang peliharaan raja. Namun aku sendiri belum tahu bentuknya seperti apa. Wah, aku ingin sekali meraba langsung gajah itu seperti apa. Pasti luar biasa. Baiklah, ketika raja datang ke kota ini, mari kita cari tahu bagaimana kebentuk gajah itu. Bagaimana? Ayo. Kemudian, hari kedatangan raja itu pun tiba. Semua orang berbondong-bondong ingin bertemu langsung dengan gajah tersebut. Dan beberapa di antara orang-orang buta itu pun berlari-lari bagaikan badut-badut tolol berusaha mendekatinya. Tunggu aku. Aku mau bawa obat merah dulu. Siapa tahu aku dicakar oleh gajah. Ah, bodoh kau ini. Gajah tidak bisa mencakar. Gajah itu katanya kecil. Kau injak saja nanti kalau dia mendekatimu. Hei, kalian itu gak usah berisik. Kita ketinggalan nanti. Karena sama sekali tidak mengetahui bentuk dan wujud gajah, mereka pun meraba-raba sekenanya, mencoba membayangkan gajah dengan menyentuh bagian tubuhnya. Masing-masing orang buta itu berpikir telah mengetahui sesuatu, sebab telah menyentuh bagian tubuh tertentu dari gajah tersebut. Ketika mereka kembali ke tengah-tengah kaumnya, orang-orang pun berkerumun di sekeliling mereka. Orang-orang itu keliru. Kerumunan orang itu bertanya tentang bentuk dan wujud gajah dan mendengarkan segala yang diberitahukan kepada mereka. Orang buta yang tangannya menyentuh telinga gajah ditanya tentang bentuk gajah. Gajah itu lebar, kasar, besar, dan luas seperti babut. Dan orang buta yang meraba belalainya berkata, "Bodoh kamu. Saya tahu keadaan sebenarnya, gajah itu sebagai pipa lurus dan kosong, dahsyat dan suka menghancurkan." Orang buta yang menyentuh kakinya berkata, "Salah kalian. Gajah itu perkasa, kokoh, bagaikan tiang." Mereka akhirnya bertengkar. Karena sebenarnya mereka hanya meraba satu bagian saja dari gajah. Dan akhirnya mereka keliru menangkapnya. Semuanya membayangkan sesuatu yang sama sekali keliru karena ketidaktahuan pengetahuan yang mereka miliki. Ketidaktahuan orang buta sama halnya dengan ketidaktahuan manusia terhadap Tuhannya. Manusia tidak mengetahui perihal ketuhanan. Kita tidak bisa meraba-raba dalam satu sisi saja. Kita harus bisa menggapai semua sisi untuk tahu yang sebenarnya. Maka dari itu butuhlah pengetahuan yang banyak agar kita tidak tersesat dalam mengetahui Tuhan kita. Mari kita perbanyak belajar agama agar kita tidak salah dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. I praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened the was thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a Bugis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Kisah-kisah.